Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الحديث حدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار. Ma'asyiral ikhwah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, di antara prinsip ahlus sunnah wal jamaah yang harus diyakini oleh setiap pribadi muslim adalah terkait dengan pengertian iman atau definisi iman. Iman menurut ahlus sunnah wal jamaah adalah ikrarun bil qalb wa nutqun bil lisan wa amalun bil jawarih. Pengertian iman sebagaimana dijelaskan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah adalah ikrarun bil qalb, penetapan dengan kalbu. Wa nutqun bil lisan, dan iman tersebut diucapkan dengan lisan. Wa amalun bil jawarih, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Maka tiga hal ini harus ada. Tanpa salah satu dari ketiganya, maka tidak akan benar keimanan seorang hamba. Iman harus diyakini dengan kalbu, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota tubuh. Oleh karenanya orang-orang munafik di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka tidak dianggap sebagai kaum mukminin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Dan bahkan mereka telah divonis sebagai ahlun nar. Fiddarkil asfali minan nar. Kelak mereka akan berada di bagian neraka yang paling bawah. Ya dan billah. Padahal mereka secara lisan mengucapkan dua kalimat syahadah. Mereka menegaskan bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah Rasulullah utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan pernyataan mereka ini terabadikan dalam Al-Qur'an. Qalu nashhadu innaka la Rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Syahadah itu bukan sekedar berita atau khabar. Syahadah itu artinya persaksian, lebih dari sekedar berita atau khabar. Mereka bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Namun demikian, persaksian tersebut didustakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik itu lakadzibun, mereka telah berdusta. Dan bahkan mereka melakukan berbagai amal soleh, salat, sedekah, bahkan terkadang jihad dan lain sebagainya. Namun mereka bukan kaum mukminin. Mereka bukan orang-orang yang beriman. Nah, kenapa demikian? Karena mereka tidak memiliki ikrar di dalam kalbu. Kalbu mereka menyimpan kebencian terhadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya. Kalbu mereka menyimpan kebencian terhadap agama Islam. Itulah sebabnya kenapa mereka bukan kaum mukminin. Demikian pula kita ingat bagaimana kisah Abu Thalib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang dikenal sebagai tokoh orang-orang musyrik di kota Mekah. Abu Thalib bukan seorang mukmin. Meskipun dia meyakini kebenaran Islam dalam kalbunya, meskipun dia secara tidak langsung punya andil dalam mendakwahkan Islam, karena Abu Thalib senantiasa melindungi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan membela beliau ketika diganggu oleh orang-orang musyrik di kota Mekah. Namun Abu Thalib bukan seorang mukmin. Kenapa demikian? Karena dia enggan untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah, sehingga mati dalam keadaan musyrik dan memeluk agama nenek moyangnya. Begitu pula Iblis la'anatullahi alaih, yang terlaknat sampai hari kiamat nanti, dia juga bukan makhluk yang beriman. Meskipun dia meyakini bahwa Allah Azza wa Jal adalah Rabbul Alamin, meskipun dia bersumpah ketika berdialog dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, fabi'izzatika la'ughwiyannahum ajma'in, demi kemuliaanmu aku benar-benar akan menyesatkan mereka semuanya. Namun Iblis enggan untuk sujud kepada Adam alaihi salam atas perintah Allah Subhanahu wa taala. Aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dia enggan dan sombong sehingga termasuk makhluk yang kafir, yang kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka penjabaran tadi memberikan gambaran kepada kita betapa tiga hal ini sangat penting sebagai elemen atau penyusun keimanan yang harus ada: keyakinan kalbu, ucapan lisan, dan amalan anggota tubuh. Tidak seperti orang-orang Murji'ah yang meyakini bahwa iman itu cukup dengan pembenaran dalam kalbu, cukup dengan keyakinan dalam kalbu. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah, sehingga kemaksiatan tidak berpengaruh terhadap iman seorang hamba. Pelaku dosa besar menurut mereka tetap seorang mukmin dengan keimanan yang sempurna tanpa ada cacat sedikit pun. Ini keyakinan orang-orang Murji'ah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, berkenaan dengan permasalahan iman ini dijelaskan oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, fa innahu sawfa yazid wa yanqus. Maka perlu kita ketahui bahwa definisi iman tadi tidak sebatas teori atau pengetahuan saja tanpa memberikan konsekuensi yang berlanjut. Keyakinan yang salah akan membuahkan kesalahan yang sangat fatal. Na'udzubillah min dzalik. Maka penting untuk meyakini kebenarannya, kemudian berusaha untuk mengamalkan konsekuensi-konsekuensinya. Kata beliau rahimahullah, fa innahu sawfa yazidu wa yanqus. Maka iman itu bisa bertambah dan bisa berkurang. Ini juga merupakan prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah tentang iman. Iman yazid bita'ah wa yankus bil ma'asyah. Iman bisa bertambah dengan ketaatan kepada Allah dan bisa berkurang dengan kemaksiatan terhadapnya. Tidak sebagaimana yang diyakini oleh orang-orang Khawarij. Mereka berpendapat bahwa iman itu la yazid wa la yanqus. Iman tidak bisa bertambah dan tidak bisa berkurang. Iman adalah sebuah kesatuan yang tidak bisa terpisahkan. Sehingga mereka meyakini bahwa murtakibul kabirah, pelaku dosa besar, telah kafir. Melakukan satu dosa besar, maka bisa mengeluarkan pelakunya dari agama Islam, hilang keimanannya secara total. Ini keyakinan orang-orang Khawarij. Maka sangat berbahaya sekali kalau sampai memiliki keyakinan yang salah. Akibatnya bisa fatal. Wa dzalika li'anna al-iqrar bil qalbi yatafadhal. Lebih lanjut beliau menjelaskan, dan yang demikian itu karena al-iqrar bil qalb yatafadhal, ikrar dengan kalbu, pembenaran dengan kalbu, yatafadhal, itu bertingkat-tingkat. Pembenaran manusia terhadap kebenaran itu bertingkat-tingkat. Realita menunjukkan demikian. Sehingga ikrarnya para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, keyakinan mereka terhadap kebenaran tentu berbeda dengan keyakinan kita semua. Keyakinan mereka sangat kuat, melebihi keyakinan kita semua. Demikian pula ikrarnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu, melebihi ikrarnya sahabat-sahabat yang lain, sehingga beliau berpredikat sebagai As-Siddiq karena keyakinan beliau yang sangat kuat. Beliau membenarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam tatkala manusia mendustakan beliau. Beliau membela dan mendukung dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika manusia menjauh dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka ini waqi', realita yang tidak terbantahkan. Ikrar atau keyakinan manusia itu bertingkat-tingkat dan berbeda-beda. Falaisal iqrar bil khabar kal iqrar bil muayyanah. Sehingga ikrar karena mendengar suatu berita itu tidak sama kal iqrar bil muayyanah, dengan ikrar karena melihat secara langsung. Laisal khabar bil muayyanah, kata para ulama. Ikrar karena mendengar suatu berita dari orang lain itu tidak sama dengan ikrar karena melihat secara langsung. Kita ketika melihat suatu peristiwa dengan mata kepala kita sendiri, maka tentunya akan lebih kuat keyakinannya daripada kita mendengar berita tentang peristiwa tersebut dari orang lain. Kita bisa bercerita kepada orang lain dengan sangat detail, demikian, demikian, terkait dengan waktunya, tempat kejadiannya, kronologisnya, dan begitu seterusnya. Dan kita bisa meyakinkan lawan bicara kita. Ini sangat berbeda ketika ternyata kita hanya sebatas mendengar berita tentang peristiwa tersebut dari orang lain. Katanya demikian dan demikian, wallahu alam kebenarannya, wallahu alam detailnya seperti apa. Sangat berbeda. Maka ini merupakan waqi', sekali lagi, yang tidak terbantahkan. Oleh karenanya, di antara maratibul yakin, tingkat keyakinan adalah ilmu yakin. Ilmu yakin sebagai tingkat keyakinan yang paling rendah. Ilmu yakin. Ulama menjelaskan bahwa definisi ilmu yakin adalah al-ilmu al-mustafad bil khabar. Ilmu yakin adalah ilmu yang diperoleh dengan berita. Seperti dalam contoh yang telah kita sampaikan tadi, mengetahui suatu peristiwa berdasarkan berita atau informasi dari orang lain. Maka ini merupakan tingkat keyakinan yang paling rendah. Kemudian tingkatan yang kedua adalah ainul yakin, yaitu al-ilmu al-mustafad bihasatil basar. Dijelaskan oleh ulama bahwa pengertian ainul yakin adalah ilmu yang diperoleh bihasatil basar, dengan indera penglihatan. Bihasatil basar, dengan indera penglihatan. Ketika seseorang melihat peristiwa tersebut dengan mata kepalanya sendiri, maka tentunya dia memiliki keyakinan yang berbeda daripada sebatas mendengar berita tentang peristiwa tadi dari orang lain. Dan yang paling tinggi adalah haqqul yakin, al-ilmu al-mustafad bihasatil zauq. Haqqul yakin adalah ilmu yang diperoleh dengan indera pengecap, langsung merasakan bagaimana peristiwa tersebut, tidak sebatas mendengar beritanya saja atau melihat kejadiannya saja, namun benar-benar mengalami sendiri. Seperti misalnya seseorang yang meyakini keberadaan al-jannah berdasarkan berita-berita dari Al-Quran atau hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ia yakin dengan keberadaan al-jannah berdasarkan berita-berita tadi, maka dia telah mencapai tingkatan yakin yang pertama, ilmu yakin. Nah, kemudian kelak di hari kiamat ketika dia telah melihat al-jannah secara langsung dengan mata kepalanya sendiri, maka bertambah kuat keyakinannya. Dan di saat itulah dia telah mencapai tingkatan yakin yang kedua, ainul yakin, benar-benar melihat al-jannah dengan mata kepalanya sendiri. Kemudian tatkala dia telah masuk ke dalam surga dan bersenang-senang dengan berbagai kenikmatannya, maka dia telah mencapai tingkat keyakinan yang ketiga, yang paling tinggi, yaitu haqqul yakin. Demikian dijelaskan oleh para ulama. Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, melanjutkan penjelasan Asy-Syaikh Al-Utsaimin rahimahullah, kata beliau, ولهذا قال إبراهيم عليه الصلاة والسلام. Dan oleh karenanya Nabi Ibrahim عليه الصلاة والسلام pernah mengatakan, dalam sebuah dialog yang terabadikan dalam Al-Quran. Beliau alaihissalam berdialog dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala mengisahkan hal ini dalam surat Al-Baqarah ayat 260. Wa idh qala Ibrahim Rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ingatlah ketika Ibrahim mengatakan Rabbi arini kaifa tuhyil mauta, wahai Rabbku, perlihatkanlah kepadaku kaifa tuhyil mauta, bagaimana engkau menghidupkan orang-orang yang telah mati. Qala awalam tu'min. Allah pun berfirman, bukankah engkau telah beriman? Allah Azza wa Jalla mengetahui Ibrahim telah meyakini hal itu. Bagaimana tidak? Beliau adalah imamul mukinin, pemimpinnya orang-orang yang yakin, seorang nabi dan rasul dengan sekian banyak istimewaan, abul anbiya, bapaknya para nabi. Maka Ibrahim alaihissalam mengatakan qala bala, tentu. Walakin liyadma'inna qalbi. Ini alasannya kenapa beliau alaihissalam meminta hal tadi. Walakin liyadma'inna qalbi, akan tetapi agar kalbuku menjadi tenang. Ini alasannya. Bukan karena beliau alaihissalam tidak percaya akan hal itu. Bukan karena beliau alaihissalam mengingkari kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati, namun semata-mata karena beliau menginginkan ziyadatul iman, beliau menginginkan tuma'ninah dan sakinah dalam kalbunya, semakin kuat keimanan beliau alaihissalam yang tadinya hanya mencapai level atau tingkat keyakinan yang pertama, ilmu yakin. Beliau ingin mencapai level keimanan yang kedua, yaitu ainul yakin. Oleh karenanya Syekh Sa'di rahimahullah mengatakan dalam tafsirnya, li'annahu qad tayaqqana dzalika bi khabarillahi ta'ala. Karena Ibrahim alaihissalam telah meyakini hal itu dengan berita dari Allah subhanahu wa ta'ala. Ibrahim yakin, seyakin-yakinnya, tidak ada keraguan sedikit pun. Yakin Allah Azza wa Jal mampu menghidupkan orang yang telah mati. Berarti beliau telah mencapai level keyakinan yang pertama, ilmu yakin. Walakinnahu ahabba an yushahidahu iyana. Namun beliau alaihissalam ingin menyaksikan hal itu dengan mata kepala beliau sendiri. Liyahsulalahu martabatu ainil yakin, sehingga beliau bisa mencapai tingkatan yakin yang ketiga atau yang kedua. yaitu ainul yakin. Oleh karenanya para ulama menjelaskan bahwa ziyadatul iman ini menuntut adanya upaya dan ikhtiar dari seorang hamba. Tidak mungkin keimanan seorang akan bertambah begitu saja tanpa ada sebabnya, tanpa ada ikhtiar yang dilakukan. Kita lihat bagaimana Ibrahim alaihissalam yas'a li tahsili dzalik. Ibrahim alaihissalam berusaha untuk mewujudkan hal itu dengan ikhtiar, dengan upaya. Dia meminta agar Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kemampuannya untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati. Maka sangat penting untuk disadari bahwa ziyadatul iman itu menuntut adanya ikhtiar dan upaya. Para ulama pun telah menjelaskan beberapa hal yang bisa diupayakan untuk meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya yang paling pokok adalah dengan melakukan berbagai ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala bentuk kemaksiatan kepadanya. Itu yang paling pokok. Kemudian kata beliau rahimahullah, fal iman yazidu min haythu iqraril qalbi wa tuma'ninatihi wa sukuni. Maka keimanan itu bisa bertambah dengan pembenaran yang ada di dalam kalbu, ketenangannya dan ketenteramannya. Semakin kuat tuma'ninah seorang hamba, maka akan semakin kuat keimanannya. Oleh karenanya Ibrahim alaihissalam mengatakan dalam ayat tadi, liyatma'inna qalbi, agar kalbuku semakin tuma'ninah, sehingga keimanan beliau alaihissalam akan semakin kuat. Wal insanu yajidu dzalika min nafsih, dan manusia akan menjumpai hal itu dalam jiwanya. Bisa dibuktikan kebenaran apa yang beliau sampaikan. Dia contohkan di sini, fa indama yahduru majlisa dzikrin fihi mau'izah. Sebagai contoh misalnya, tatkala seseorang menghadiri majlis zikir, fihi mau'izah, yang di dalamnya ada mau'izah, ada nasihat, ada nasihat, ada petua, tarhib, motivasi, tarhib, dan seterusnya. Wa dzikrun lil jannah wan nar, sebuah majelis yang disebutkan padanya perihal surga dan neraka. Yazdadul iman, maka akan semakin bertambah keimanannya. Hatta ka'annahu yushahidu dzalik ra'yal 'ain, seolah-olah dia menyaksikan surga dan neraka dengan mata kepalanya sendiri. Mungkin pernah antum alami kejadian seperti ini. Ketika sebelumnya tersibukkan dengan hal-hal duniawi, dengan transaksi jual beli, dengan berbagai muamalah duniawi dan seterusnya, kemudian menghadiri majelis ta'lim, maka pada saat itu kalbu menjadi sangat tenang dan tenteram, tidak seperti biasanya. Atau seorang talibul ilm yang berada di rumahnya sekian lama selama masa liburan, tersibukkan dengan hal-hal duniawi atau bahkan na'udzubillah min dzalik, terlalaikan dan terlena dengan berbagai kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dia pun pulang ke pondok, kemudian duduk di majelis ilmu. Maka akhirnya dia merasakan ketenangan yang sangat luar biasa. Suatu hal yang sangat nyata, bisa dibuktikan dalam kehidupan sehari-hari. Saat itu keimanan kita semakin bertambah kuat. Dan berpengaruh terhadap anggota tubuh kita, semangat untuk melakukan ibadah, senang bertemu dengan teman-teman yang soleh, merasa tidak suka dan benci terhadap kemaksiatan-kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan begitu seterusnya. Wa indama tujadul ghaflah wa yakumu min hadzal majlis. Namun ketika orang tersebut lalai dan dia meninggalkan majlis seperti ini, majlis zikir yang syar'i, yakhiffu hadzal yakin fi qalbi, maka akan berkurang keyakinan yang ada di dalam kalbunya. Jangankan kita, sebagian sahabat seperti sahabat Hanbalah bin Rabi' radhiyallahu anhu, beliau salah seorang katib Nabi sallallahu alaihi wasallam, salah seorang sahabat yang bertugas untuk mencatat wahyu yang disampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasakan hal ini. Padahal Nabi sallallahu alaihi wasallam masih hidup saat itu. Sementara berbagai fitnah, syubhat maupun syahwat jauh lebih sedikit dibandingkan keberadaan fitnah-fitnah tersebut di zaman ini. Namun ternyata beliau radhiyallahu anhu merasakan hal yang sama ketika bermajelis dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau merasa sangat tenang dan tenteram. Yuzakiruna bil jannah wan nar ka'anna ra'ya ain, kata beliau radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kami dengan surga dan neraka, sehingga seolah-olah kami melihat surga dan neraka dengan mata kepala kami sendiri. Namun ketika beliau radhiyallahu anhu pulang ke rumah, kemudian berkumpul dengan keluarga dan sanak saudara, nasina katsiran, kata beliau, kami banyak lalai dan lupa dengan apa yang telah disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sangat penting untuk diketahui bahwa di antara upaya yang bisa dilakukan untuk menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala adalah dengan mendatangi majelis-majelis ilmu seperti ini, forum-forum seperti ini, majelis zikir yang syar'i. Apalagi sudah ada nasnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, nas yang menjelaskan bahwa majelis zikir seperti ini bisa mendatangkan sakinah, mendatangkan ketenteraman dan ketenangan. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayat Muslim, "Wa majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah." Dan tidaklah suatu kaum berkumpul di sebuah rumah dari rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum. Mereka membaca Al-Qur'an dan saling mempelajari di antara mereka. Illa nazalat 'alaihim sakinah wa ghashiyatuhum rahmah wa haffathumul malaikah. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, melainkan akan turun ketenangan kepada mereka, mereka pun akan diliputi dengan rahmat dan para malaikat akan mengelilingi mereka. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam. Para ulama salaf juga telah menyampaikan hal yang sama dalam berbagai asarnya. Di antaranya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu pernah mengatakan, "Ijlisu bina tazdad imanan." Kata beliau radhiyallahu anhu, "Ijlisu bina, marilah bermajlis bersama kami. Tazdad imanan, sehingga akan bertambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala." Kemudian ma'asyiral muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan penjelasan Syekh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau mengatakan, "Kadzalika yazdadul iman min haitsul qaul." Demikian pula iman akan bertambah dengan ucapan lisan. Fa inna man dzakarallaha 'ashra marrat. Karena sesungguhnya orang yang berzikir kepada Allah 10 kali, laisa kaman dzakarallaha mi'ata marrah, tidak seperti orang yang berzikir kepada Allah sebanyak 100 kali. Fathani azyad bikathir, yang kedua ini tentu lebih banyak pertambahan imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu berbeda hasilnya, apalagi jika zikir tersebut disertai dengan kehadiran kalbu, maka hasilnya akan sangat luar biasa. Zikir yang paling afdol adalah zikir yang dilakukan dengan lisan dan kalbu. Lisannya membaca zikir dan kalbunya berusaha untuk meresapi bacaan-bacaan zikirnya. Itulah zikir yang paling afdol, tidak sebatas zikir dengan lisan saja. Seseorang berzikir di masjid, fisiknya di masjid, namun kalbunya melayang ke sana dan kemari, teringat rumahnya, teringat masa lalunya, maka tetap berpahala, namun pahalanya tidak akan sempurna. Wa kadzalika aidan man ata bil ibadah ala wajhin kamil. Dan begitu pula seseorang yang melakukan suatu ibadah dengan cara yang sempurna, yakunu imanuhu azyad mimman ata biha ala wajhin naqis. Maka tentunya keimanan orang tersebut akan lebih bertambah kuat, mimman ata biha ala wajhin naqis, daripada orang yang melakukan ibadah tadi dengan cara yang tidak sempurna, tidak memperhatikan rukun-rukunnya, syarat-syaratnya, sunah-sunahnya, tidak memperhatikan kehadiran kalbunya dalam pelaksanaan ibadah. Tentu hasilnya berbeda. Wa kadzalikal amal bainal insan idza 'amila 'amalan bi jawarihihi aktsar min al-akhar. Kata beliau rahimahullah, demikian pula seseorang yang melakukan berbagai amalan dengan anggota tubuhnya, aktsar min al-akhar, yang jumlahnya lebih banyak daripada yang dilakukan oleh orang lain. Suarul aksar azyad imanan minan naqis. Maka keimanan orang itu akan lebih bertambah kuat daripada yang lainnya. Namun tentunya beliau rahimahullah tidak kemudian menganjurkan agar fokus dalam memperbanyak kuantitas amal soleh saja. Tentu tidak demikian. Suatu hal yang baik kalau bisa melakukan amal soleh dengan jumlah yang banyak. Namun alangkah baiknya jika seorang hamba juga memperhatikan kualitasnya, dalam pengertian dia berusaha untuk memperhatikan kekhusyuan kalbunya. Dan kita tahu kekhusyuan kalbu memberikan pengaruh yang sangat luar biasa terhadap amal soleh yang dilakukan. Sangat besar andilnya dalam menentukan besar kecilnya pahala amal soleh yang dilakukan. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menegaskan dalam ayatnya, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menguji kalian, siapa di antara kalian yang paling baik amalannya. Allah Azza wa Jalla tidak mengatakan siapa yang paling banyak amalannya di antara kalian. Ahsan dijelaskan oleh para ulama artinya adalah akhlasuhu wa aswabuhu, amalan yang paling ikhlas lillahi ta'ala, wa aswabuhu, dan amalan yang paling benar sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ziyadatul iman akan semakin sempurna ketika seseorang memperhatikan dua hal ini, kuantitas dan kualitas ibadahnya. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. فَتَبِعَ جَهَالَةَ كُلِّ مَنْ سَبَقَهُ.